إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله وبارك الله فيكم إن شاء الله melanjutkan pembahasan dari kitab Manhaj As-Salikin masih dalam bab tentang warisan. Terakhir kita bahas tentang mawani'ul irs, faktor-faktor penghalang dari warisan. Apa yang pertama? Pembunuhan. Pembunuhan. Pembunuhan, semua pembunuhan atau pembunuhan bagaimana? Pembunuhan yang sifatnya amd, sengaja. Ya, dan dikarenakan permusuhan. Ya. Adapun yang disengaja tapi sifatnya sebagai hudud, hukuman, maka tetap mendapatkan warisan. Nah, misalkan orang tuanya hakim, anaknya dijatuhi hukuman mati oleh orang tuanya. Orang tuanya tetap mendapatkan warisan dari anaknya. Nah, atau disebabkan ketidaksengajaan, tetap mendapatkan warisan. Nah, maka tapi tidak mendapatkan bagian dari dia. Ya. Yang tidak mendapatkan warisan kalau seandainya sengaja dan juga permusuhan atau menyerupai kesengajaan. Nah, seorang anak atau seorang orang tua memukul anaknya. Nah, bukan untuk membunuh, tapi saking keras pukulannya ternyata anaknya terbunuh. Ya. Maka orang tua ini tidak mendapatkan warisan dari anaknya. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Perbudakan. Yang ketiga? Beda agama. Nah, la yarithul kafir muslim wa la yarithul muslim al kafir. Orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Orang muslim pun tidak mewarisi orang kafir. Tidak saling mewarisi antara kafir dengan muslim. Nah, bagaimana dengan orang kafir dengan orang kafir? Apakah saya mewarisi atau tidak? Orang kafir dengan orang kafir kalau satu agama, ini saling mewarisi. Dikarenakan agama kafir itu berbeda-beda. Setelah saya sebutkan khilaf di antara para ulama tentang agama orang-orang kafir. Apakah satu agama? Yahudi dengan Nasrani, dengan Buddha, dengan Hindu, ataukah berbeda-beda? Nah, setelah saya sampaikan pendapat yang kuat dalam masalah ini, bahwasanya agama orang-orang kafir berbeda-beda. Nah, wal milalu satta, agama mereka berbeda-beda. Sehingga kalau agamanya berbeda-beda, tidak saling mewarisi kalau beda agama. Yahudi dengan Nasrani tidak saling mewarisi. Nah, atau Nasrani dengan Majusi tidak saling mewarisi. Ya. Akan tapi kalau Yahudi dengan Yahudi saling mewarisi satu dengan yang lainnya. Nasrani dengan Nasrani saling mewarisi. Ini pun yang diputuskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Abu Talib meninggal. Nah, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Talib tidak mendapatkan harta waris dari Abu Talib. Dikarenakan Ali Muslim. Nah, begitu juga Ja'far tidak mendapatkan warisan dari Abu Talib. Sementara Aqil, nah, dia mendapatkan warisan dari Ali bin Abi Thalib dikarenakan satu agama. Ya. Barakallahu fikum. Masuk pembahasan yang berikutnya. Wa idza kana ba'du al-warasah hamlan aw mafqudan aw nahwa. Apabila sebagian ahli waris hamil atau mafqud, hilang, atau yang semisalnya, umilat bil ihtiyat, maka diberlakukan dengan kehati-hatian. wa wukifat lahu in talabal warasatu kismatat tarikah, dan di disimpan, nah, untuk janin yang dikandung oleh ibunya ataukah ahli waris yang hilang apabila ahli waris yang lainnya minta untuk dibagikan harta waris. Ala hasabi ma qarraraha al-fuqaha rahimahumullahu ta'ala, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh ahli fikih rahimahumullahu ta'ala. Nah, kita masuk kepada pembahasan tentang ahli waris yang hamil. Nah, yang hamil atau janin yang ada dalam kandungan ibunya tidak mendapatkan warisan kecuali dengan dua syarat. Nah, syarat yang pertama diketahui dengan yakin atau praduga yang sangat kuat. Nah, ada dalam perut ibunya ketika meninggalnya pewaris. Syarat yang pertama, ya, suami istri misalnya, ya, suaminya meninggal dunia, diketahui dengan yakin bahwa si istrinya sedang hamil. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, janin yang dilahirkan dalam keadaan hidup. Ya. Janin yang dilahirkan dengan dalam keadaan hidup. Kalau seandainya setelah dilahirkan dalam keadaan hidup, misalnya dia menangis, nah, kemudian meninggal, maka dibagikan kepada ahli waris si janin tersebut. Ya. Ini dua syarat. Yang pertama tadi, diketahui dengan pasti atau praduga yang sangat kuat bahwasanya si ibu tadi mengandung janinnya, anaknya, ketika pewaris meninggal dunia. Nah, di sini para ulama mereka menyebutkan tentang batas minimal kehamilan. Nah, berapa batas minimal kehamilan? 120 hari. Berapa hari? Berapa ini? Batas minimal kehamilan ini bisa melahirkan. Batas minimal kelahiran. Hah? Itu minimal atau maksimal? Lo sedang. Batas minimal kelahiran secara syariat atau ilmu fikih 6 bulan. Nah, ya, sittatu ashhur ini secara ijma. Ya. Dalam artian, kalau seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, kemudian duhul, nah, kemudian laki-laki ini meninggal dunia, dan si istri melahirkan pada waktu 6 bulan, nah, setelah meninggalnya si suaminya, maka anak yang dilahirkan tersebut mendapatkan warisan dari ayahnya yang meninggal dunia. Ini minimal, ya, minimal batas kelahiran. Nah, diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Allah mengatakan waktu hamil dan menyusuinya itu selama 30 bulan. Ya. Waktu hamil dan menyusui selama 30 bulan. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fisaluhu fi amain. Waktu menyusuinya selama 2 tahun. Ya. Lihat, seperti yang tadi. Bahwasanya waktu hamil dan menyusui 30 bulan. Nah, dipotong waktu menyusuinya 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. 30, kurang 24 bulan. Berapa bulan? 6 bulan. Ya. Sehingga para ulama menetapkan dengan dalil tadi, bahwasanya waktu minimal. Ya. Seseorang itu bisa melahirkan, nah, ini selama 6 bulan. Kalau di bawah 6 bulan, nah, ini kemungkinannya, apa namanya, keguguran. Ya. Kalau 6 bulan, ini bisa normal. Nah, dokter gimana nih? Kedokteran. Tapi secara syariat, nah, waktu 6 bulan itu sudah waktu normal. Nah, sudah bisa melahirkan. Selesaikan ayat tadi. Nah, ini waktu minimal sekali. Nah, diambil istimbat daripada ayat tadi, bahwasannya waktu hamil dan menyusui 30 bulan. Sementara dipotong waktu menyusui 2 tahun, 24 bulan. Sehingga waktu melahirkan minimalnya 6 bulan. Nah, ada pun waktu maksimalnya. Nah, ini berapa bulan? Waktu maksimalnya. Nah, kalau normal berapa bulan? Normal? 9 bulan ya. Nah, ada pun waktu maksimalnya. Para ulama berbeda pendapat. Nah, ada yang mengatakan 2 tahun. Ini madhab Al-Hanafiyah. Nah, ada juga di antara para ulama yang berpendapat waktu maksimal 3 tahun. Ada yang sampai dalam perut ibunya 3 tahun. Ini pendapat Ibnu Mundzir. Nah, ulama yang lainnya ada yang pendapat waktu maksimalnya 4 tahun. Ini madhab Al-Hanabilah, madhab Al-Syafi'iyah, dan ini pendapat yang kuat. Nah, dikarenakan pada asalnya tidak ada dalil yang pasti yang menyebutkan batas maksimal kelahiran. Nah, sehingga dikarenakan tidak ada dalil yang pasti yang menunjukkan tentang batas maksimal kelahiran, maka dikembalikan kepada wujudnya yang ada di tengah-tengah masyarakat ini yang sudah terjadi berapa tahun. Nah, dan ternyata didapati ada yang sampai 4 tahun. Nah, ada yang sampai 4 tahun. Ya, waktu kehamilan tersebut. Sehingga para ulama, seperti madhab Al-Hanabilah, madhab Asy-Syafi'iyah, mereka pendapat bahwasanya maksimal waktu hamil sampai melahirkan ini 4 tahun. Nah, saya sebutkan syaratnya. Yang pertama, diketahui dengan pasti bahwasanya dalam perut ibunya tersebut ada janin ketika meninggal pewarisnya. Nah, yang kedua, lahir dalam keadaan hidup. Saat yang kedua, lahir dalam keadaan hidup. Di antara ciri bayi lahir dalam keadaan hidup, di antaranya menangis. Nah, atau bisa apa, menguap, atau langsung netek pada asi ibunya. Nah, atau bernafas. Nah, ini antara ciri-ciri bosnya bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup. Nah, kalau lahir dalam keadaan hidup, maka dia berhak mendapatkan warisan. Walaupun setelah itu dia meninggal dunia. Nah, tinggal dihitung warisannya berapa, kemudian nanti diberikan lagi kepada ahli warisnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Abu Dawud, إِذَا اسْتَحَلَ الْمَوْلُودُ صَارِخًا وَارِسًا. Apabila bayi, nah, lahir dalam keadaan menangis, maksudnya hidup, nah, maka dia mendapatkan warisan. Baik. Sehingga untuk perhitungannya, nah, ini bisa dikira-kirakan terlebih dahulu. Ya. Kalau seandainya, misal, seorang meninggal, nah, punya istri yang sedang hamil. Kemudian dia punya saudara laki-laki sebapak. Sementara ahli waris meminta dibagikan warisan sebelum kelahiran. Ya, kalau sudah kelahiran kan jelasnya. Ini sebelum kelahiran minta dibagikan. Nah, maka bisa dikira-kirakan terlebih dahulu. Ya, kalau seandainya sekarang tadi ada istri. Nah, istri. Kemudian siapa lagi tadi? Saudara. Bapak. Nah, ini istri hamil. Ya. Kita bisa hitung dulu, dianggap tidak ada yang hamil, ini janinnya. Berapa istri bagiannya? 11? 4. Nah, saudara sebapak sebagai apa? Asaubah. Ya. Asaubah, sisanya. Berarti. Nah. Yang kedua dikira-kirakan. Bahwasannya hamil tersebut anak laki-laki. Nah. Kalau laki-laki, ibu berapa? Istri berapa? Sebel? 8. Ada anak. Nah, anak laki-laki berapa? Sebagai asaubah. Nah, saudara si bapak terhalang dengan adanya anak laki-laki. Kalau anak perempuan, nah, istri ada berapa? 8. Ada anak. Nah, anak perempuan ada berapa? 8.5. Dikalikan 1. Saudara si bapak asaubahnya. Ya, barakallahu fikum. Kalau misalkan dua anak perempuan, nah, istri ada berapa? 8. Nah, dua anak perempuan, 2/3. Sisanya saudara sebapak sebagai asobah, ya. Jadi bisa dikira-kirakan terlebih dahulu. Nah, kalau kita hitung, misalkan secara perhitungan, istri misalkan. Nah, kemudian saudara, habis ya. Saudara si bapak, kemudian. Ini kita akan jago. Nah. Asal masalahnya berapa? Istri sebapak. Istri sebapak istri tadi? Dapat 1/4. Saudara sebapak dapat? Sebagai asobah. Berarti berapa masalahnya? 4. Nah, istri dapat berapa? 1. Saudara sebapak? 3. Tadi. Kalau 100 juta, gampang ya. Gak berapa berarti? 100 juta bagi? 4. Nah, 1 untuk istri, 3 untuk saudara. Barakallahu fiik. Sekarang kalau seandainya, nah, dikira-kirakan di sini. Ingat lagi ini ya. Gak ada? Tuh ya. Kalau dikira-kirakan misalkan di sini ada yang hamil itu anaknya laki-laki. Nah, laki-laki. Ya. Laki-laki. Berarti istri berapa istri? 8. Asobahnya siapa? Anak laki-laki. Berarti masalahnya berapa masalahnya? 8. 8. Istri dapat 1. Anak laki-laki dapat 7. Nah, kalau perempuan, misalkan, kalau perempuan, ya, berapa masalahnya? 8 sama, ya, 8. Istri dapat? 1. Nah, Kemudian saudara sebapak? Empat. Tiga. Nah, kemudian perempuan, anak perempuan? Empat. Barakallahu fikum. Dan seterusnya. Ini kira-kirakan. Ya, disimpan dulu. Ya, berarti kalau seandainya yang dikira-kirakan, misalnya anak laki-laki, disimpannya berapa? 7. Ya, 7 dari sekian. Nah, harta warisnya. Kalau seandainya anak perempuan, zakat berapa? 4. Nah, kalau kembar, nah tinggal dihitung lagi. Ya, barakallahu fikum. Ini rumah tadi sebut ya, 2 anak perempuan, ini kembar berarti. Ya, 2/3. Kalau laki-laki dan perempuan, misalnya kemungkinan kembarnya, tidak cari, misalnya hadir, wong saya ya. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, kita bahas tentang yang mafqud yang hilang. Atau kasih soalan yang lain lagi? Soalan lagi. Meninggal, punya istri yang hamil. Nah, kemudian ibu dan bapak. Kemudian, ahli waris minta dibagikan sebelum kelahiran. Nah, coba kalau seandainya kita kira-kirakan yang pertama dulu. Dianggap yang hamilnya nggak ada. Nggak ada janin. Nah, berarti ada istri, kemudian 2 orang, ibu dan bapak. Nah, berapa istri bagiannya? 4. Nah, ibu? 3. Bapak? 3. Nah, dan juga asobah. Ya, 3 tambah asobah. Berarti, asal masalahnya berapa? 12. Asal masalahnya berapa? 4. Nah, 4. Istri 1, ibu 1, bapak? 2. Apa lagi? Kebayang? Lupa lagi ya, yang betulnya. Matematika. Coba, lihat tadi. Istri 6, ayah, ibu. 6, istri berapa istri? 4. 4, gak ada anak. Hah? Bukan 12. Enggak. 1/3 sama 1/4. Coba, salah. Istri berapa istri? 1/4. Kemudian? Ibu 1/3. Ibu 1/3. 6. Bapak? 1/3. 6, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 berarti ya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Hasan tuh. Tinggal dikira-kirakan kalau seandainya ada anaknya laki-laki. Nah, kemudian kalau anaknya perempuan, nah tinggal dikira-kirakan. Dan yang tadi itu disimpan terlebih dahulu. Nah, kalau saya gula batu bon, kadang-kadang sekarang canggih USB misalkan. Wah, ini gula batu bon misalnya laki-laki. Ya, tinggal dikira-kirakan saja. Dikira-kirakan anak laki-laki dapat sekian, disimpan terlebih dahulu. Nah, kalau seandainya lahir, meninggal, enggak menangis dulu, langsung meninggal, maka dibagikan lagi kepada ahli waris tadi. Ya. Tapi kalau seandainya lahir, kemudian menangis, sudah menangis, meninggal, nah, berarti ini jadi milik sini, milik si janin tadi, kemudian dibagikan lagi tentunya kepada ahli warisnya. Nah, barakallahu fikum. Jadi pembagiannya beda. Kalau yang tadi langsung meninggal, pembagiannya langsung dari ayahnya. Kalau sekarang, kalau dia menangis terlebih dahulu, kemudian meninggal, pembagian dari anaknya. Nah, barakallahu fikum. Ya, paham insyaallah. Kalau istrinya 2. Tetap 1/4 dibagi 2. Nah, bukan 1/4 macam-macam seperempat habis ini. 1/4 bagi 2, berserikat. Nah. Ini kan istrinya 4 lagi. Kalau istrinya 4. Barakallahu fikum. Yang tadi itu apabila ahli warisnya menghendaki supaya waktu dibagikan sebelum kelahiran. Itu kalau setelah nanti aja pas lahir lah. Ya bisa. Nah, tinggal gampang, lebih gampang lagi. Oh, iya. Nah, nanti pas lahir. Tadi kan lahirkan maksimal minimalnya genap bulan. Kalau saya 4 tahun sudah nunggu, tapi ya jarang ya. Nah, kebanyakan yang normal biasa. Tadi khawatir salah persepsi anaknya. Berarti 6 bulan setelah dideteksi jenis ininya apa dapat diampihin dialokasikan jasa warisnya. Kemudian begitu lahir meninggal langsung meninggal, berarti dikembalikan ke ahli waris yang lain. Yeah. Tapi ketika lahir, ada tanda-tanda bernyawa terlebih dahulu, kemudian beberapa detik kemudian meninggal, itu jatuh hukum waris dari si anak gitu. Yeah. Oh. Jadi asalnya bisa si ibu, seharusnya ibu. Nah, jadi kan kalau asalnya langsung dari si bapak, seharusnya apa? Istri ya. Nah, paham aja? Misalkan sekarang A meninggal, punya istri B. Nah, ya. Tadi kalau kita sebutkan, kalau si anak ini langsung meninggal, ya, maka si B ini dapat warisan dari si A. Seharusnya apa ini? Istri. Ya, bedanya. Tapi kalau seandainya si C misalkan ini, anaknya, hidup terlebih dahulu, walaupun sebentar, kemudian meninggal, nah, si B dapat warisan. Tapi dari si C, seharusnya apa ini? Ibu. Ah, beda hitungannya. Ya, beda kalau itu. Kalau janin masih di bawah 6 bulan. Tapi jelas bahwa dia lahir mau hamil. Apakah dia tidak masuk dalam bumi? Enggak, dikatakan dia lahir pasti mati. Binilah. Nah, dikatakan batas. Ketika bapaknya mati, suami mati, anak masih, janin masih 3 bulan. Atau 4 bulan. Yakin bahwa itu sudah ada janin di dalam. Istrinya. Kemudian bapaknya mati. Pada saat itu ketika dibagi warisan, maka janin ini tidak mendapat hak. Ya. Tidak dapat hak waris. Nah, ya. Kalau seandainya, tadi janinnya mati belum? Masih. Saya posisi 6 bulan. Baru 4 bulan. Baru 4 bulan. Kehamilan 4 bulan. Iya. Dikira-kirakan tadi. Bapaknya mati. Disimpan. Artinya belum 6 bulan berarti belum mendapat hak waris. Enggak, maksudnya itu 6 bulan ini batas minimal. Nah, batas minimal kelahiran. Nah, tetap, walau seandainya gini, tadi sebutkan, ada dua syarat. Syarat yang pertama, diketahui bahwasannya si ibu tersebut mengandung ketika matinya pewaris. Nah, misalnya suami istri ini A, B. Nah, B meninggal dunia. Diketahui, ini istrinya misalnya. Istrinya hamil. Nah, istrinya hamil. Nah, berarti sudah ada satu syarat, ya, mendapatkan warisan si C ini misalkan, salah hitungnya janin, ya. C. Syarat yang kedua yaitu ketika lahir dia dalam keadaan hidup, nah, baru sempurna dapat warisan. Dan masih ya, kalau seandainya sekarang, tadi mana suaminya? B. Nah, meninggal dunia, nah, berarti si C tetap dikira-kirakan dulu jatahnya, disimpan dulu jatahnya, nah. Kalau dia lahir dalam keadaan hidup, diberikan jatahnya. Kalau dia lahir dalam keadaan meninggal, dikembalikan lagi jatahnya kepada ini. Ahli warisnya. Ya, paham, Zal? Maksudnya, Kuningat. Wanita itu hamil, dalam keadaan suaminya meninggal. Hamilnya masih 4 bulan. Apakah umur 4 bulan bapaknya mati, itu ketika dibagi warisan, tidak mendapat hak di sejarin tadi? Dikira-kirakan dulu, balap hak. Yang 6 bulan tadi bagaimana batas 6 bulan? Di atas lahiran. Ya. Nah sekarang 4 bulan kan belum lahir. Belum. Apakah belum dihitung dia? Tadi. Jadi gini. Mau bagus. Assalamualaikum. Saya kasih sebutkan. Ada dua syarat. Syarat yang pertama. Apa tadi? Diketahui janin tersebut hidup. Ya, hidup ketika pewarisnya meninggal. Walaupun dia usia berapa pekan atau usia berapa bulan. Nah, 4 ya. Bulan lah. Yang jelas ada nyawa itu 4 bulan. Yang jelas diketahui dia itu ada janin. Ya, ada hamilan. Dinyatakan hamil. Dinyatakan hamil. Ya. Walaupun baru 1 bulan. Itu walaupun baru 1 bulan misalnya. 1 bulan. Tadi kita ambil yang paling minimalnya sekali. Misalkan A dan B menikah. A kita bilang suaminya, B istrinya, ya. Misalkan. Menikah baru 1 hari misalkan, ya. Baru 1 hari terus sudah duhul, ya, sudah hubungan suami istri. Baru 1 hari suaminya meninggal dunia. Sudah ini. Ya. Oke. Kemudian si B ini, ya. Misalkan kita hitung maksudnya setelah 6 bulan melahirkan. Ya. Setelah 6 bulan melahirkan. Nah, Maka si C ini sebagai anaknya, ya, ini anaknya si A dan si B. Nah, dikatakan tadi batas minimal. Nah, enggak, batas minimal kita sebutkan sebentar. Batas minimal kelahiran 6 bulan. Nah, dan ketika dipastikan bahwasanya si apa namanya si B ini sudah hamil. Nah, walaupun mungkin habis apa namanya sepekan atau sebulan, yang jelas sudah dipastikan ada hamil. Nah, maka sudah dikira-kirakan, disimpan bagiannya si B, si C ini masih simpan. Paham ya? Iya, maksudnya bukan masalah kapan dibaginya. Iya. Tapi apakah janin punya hak? Punya hak. Nah, itu aja yang penting. Iya, benar. Janin punya hak. Punya hak. Iya. Kan? Iya. Walaupun dia belum diketahui perempuan atau laki-laki. Iya. Apakah dia lahir atau tidak lahir? 6 bulan atau 1 tahun? Maka janin mendapatkan hak waris. Hanya diberikan catatan bahwa itu diperkirakan anak laki-laki. Simpan dulu jatah anak laki-laki kan gitu. Baik, barakallahu fikum. Tapi kalau disimpan, yang jelas disimpan ini bagiannya. Ada satu pos. Iya. Bahwa setiap istri yang hamil, iya. Kapanpun bapaknya hamil, iya, simpan bagiannya. Tetap mendapat haknya. Iya, iya. Tadi harus menunggu dia lahir. Sudah memenuhi satu syarat tadi. Iya. Syarat yang pertama, diyakini hamil. Jadi sudah dapat syarat. Tinggal saat yang kedua tadi, apakah dalam keadaan hidup ataukah meninggal? Kalau hidup, berikan. Kalau dalam keadaan meninggal, diberikan lagi tadi. Cuma disimpan dulu tadi. Nah, kalau dia lahir langsung mati, mati dalam kandungan, kemudian gak diberikan, mati, maka dia tidak berhak mendapat warisan itu. Nah. Warisan itu kembali kepada ibunya dan ahli waris yang lainnya. Kalau dia lahir hidup, walaupun satu detik, maka dia mendapat hak warisan, tapi kemudian diwariskan lagi kepada ibunya dan saudara bapaknya. Sarahnya masalah aja kalau ya. Afan, ini kan tadi ketika minta dibagi, nah ketika memang belum diketahui jenis kelaminnya, ada pihak yang ingin minta nuntut dibagi, itu diperbolehkan atau nunggu sampai ada perbolehkan. Cuman dikira-kirakan paling pahit-pahitnya. Paling pahit-pahitnya misalkan kembar dua laki-laki. Yang terbanyak. Kebaikan, supaya nanti ketika jadi jangan sampai ketika dibagikan diambil lagi ini ternyata dua kembar laki-laki. Nah, kalau yang tiga, yang empat kan agak jarang ya. Kalau dua mungkin agak banyak lah. Kira-kira kan yang paling pahit. Dua kembar laki-laki. Tapi asalnya mungkin setelah diketahui jelas. Enggak juga sih. Enggak juga. Oh, boleh. Yang jelas boleh juga. Kan zaman dulu kan enggak ada USG dan sebagainya. Sekarang ya alhamdulillah ada jualan USG. Enggak bisa dipastikan juga. Oh iya, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, hanya pendekatan saja, hanya perkiraan saja. Enggak bisa memastikan. Cuma kira-kira. Itu Allah lebih ini. Jadi ya, kalau mau selamat, nah, walaupun dikira-kirakan perempuan laki-laki, takdirkan dua laki-laki. Kalau mau aman. Jadi ketika terjadi kembar misalkan, sudah enggak usah diambil lagi, ambil lagi. Misalkan tinggal dibaikan, kemudian ada sisa, kembalikan pada yang lainnya. Kalau istrinya empat, ambil semua. Ya tinggal kira-kira gitu. Kan ada ini. Apa namanya itu? Komputer yang bagian itu apa namanya? Software. Tadi kan misalnya baru nikah satu hari, ya, terus meninggal. Ternyata belum 6 bulan melahirkan, 5 bulan misalnya. Oh, berarti bukan anaknya itu. Bukan anaknya. Kalau misalnya dia lahir kemudian hidup, ini bukan anaknya. Bukan anaknya, karena siapa nggak tahu. Iya, dikarenakan tadi batas minimalnya itu 6 bulan. Nah, kalau seandainya dia baru nikah 5 bulan lahir ngahirin, sehat lagi anaknya. Nah, misalnya lahirnya insya Allah selamat, ini kemungkinan besar bukan anaknya. Nah, dikarenakan tadi minimalnya sesuai dengan ayat tadi 6 bulan. Ya, baru keluar itu. Yang kedua yang wafat, yang hilang. Nah, barakallahu fikum. Untuk yang hilang pun sama, ditakdirkan, dikira-kirakan. Ya. Untuk yang hilang. Yang hilang ini siapa? Anaknya atau misalnya bapaknya atau siapanya, ya, dikira-kirakan terlebih dahulu. Kemudian yang hilang ini dua keadaan. Ada hilang yang kemungkinan besarnya mati. Nah, hilang di laut. Kemungkinan besarnya mati, tenggelam atau dimakan ikan dan sebagainya. Nah, atau hilangnya kecelakaan di pesawat misalkan. Nah, kemungkinan besarnya pesawatnya hancur dan sebagainya, kemungkinan besarnya mati. Ya. Jadi kalau demikian mudah dianggap mati saja. Nah, tapi ada juga hilang yang kemungkinan besar hidup, tapi nggak diketahui kemana. Ya. Nah, kalau demikian dikira-kirakan. Ulama khilaf. Sampai kapan dikira-kirakannya? Nah, sebagian menyebutkan sesuai dengan keputusan hakim. Kalau hakim mengatakan ini dinyatakan meninggal, maka dihukum meninggal. Dan sebagian lagi mengatakan dikira-kirakan sampai 70 tahun. Nah, kalau hilangnya dia sudah usia 40 tahun, misalkan, berarti tunggu sampai 30 tahun lagi. Dan sekarang hadis Nabi SAW, umur umatku ini antara 60 sampai 70. Jadi ambillah maksimal 70, walaupun ada yang 80, 90. Cuman, berdasarkan hadis tadi, diambil untuk maksimalnya 70 tahun. Ya, wallahu'alam. Kalau contoh Nabi Yusuf nggak terlalu. Nabi Yusuf kan begitu hilang jadi budak. Beda lagi ini syariat itu dahulu. Syariat ini 60 sampai 70 tahun. Barakallahu fiikum. Dia hilang, Umar Muhammad hilang. Begitu ketemu di Mauritania kan, jadi budak. Ya sudah, enggak jadi enggak dapat warisan. Kalau sudah budak enggak dapat warisan. Ada faktor penghalang. Ya. Sama, jadi ditahan dulu, ditahan sampai kalau sudah hilang, sudah lewat batasan tadi, baru dibagikan lagi kepada ahli warisnya. Ya, barakallahu fiikum. Selesai tentang bab waris, nanti masuk pada bab yang lainnya. Ya. Jadi yang 6 bulan tadi, yang 6 bulan batas tadi. Dalilnya ayat. Ayat. Quran. Ayat. Cuman diambil kesimpulan. Gitu. Kesimpulan. Nah, kesimpulan ada dua ayat. Allah mengatakan wa hamluhu fa fisaluhu 30 syahra. Hamil dan ya. Hamil dan menyusuinya selama 30 bulan. Nah, maksudnya surat berapa ayat berapa? Nah, bentar untuk pastinya ayat ini. Berapa ya? Hawa kamu luar biasa, salah satu nasah roh. Coba lihat. Wa hamluhu wa fisaluhu. Ayat itu saja. Salah satu. Kita lihat ya. Al-Ahqaf 15. Sama satu lagi. Wa fisaluhu fi amain. Luqman ya? Nah. Barakallahu fiik. Al-Ahqaf sama surah Luqman. Ada pertanyaan? Ini anak punya pernah punya tetangga. Dia ini orang tuanya kaya, kemudian meninggal. Nah, orang tuanya itu meninggalkan wasiat. Jadi ketika orang tuanya meninggal, tolong dibangunkan masjid. Maka dari harta itu semua dijual, harta itu dijual sebelum dibagikan, diambil dulu biaya buat bangun masjid. Letaknya di bawah batu. Nah, kemudian si masjid itu dengan amanahnya kan dibangun masjid dan madrasah, bahkan pesantren kalau bisa, tapi masjid madrasah. Tapi sekitar 10 tahun lebih, masjid itu hanya dibangun masjid ala kadarnya, sedangkan tanahnya masih luas. Nah, oleh ahli warisnya itu dibuat lagi, wakaf itu diambil, kemudian dilelang dengan harga miliaran saja. Dia dengan dalih orang tuanya itu yang penting dibangun masjid dan madrasah. maka dibangunlah masjid dan madrasah. Nah sisanya dibagikan lagi itu gimana? Hmm. Ya jelas kalau seandainya wasiat, nah maka maksimal sepertiganya, ya sepertiga daripada harta si mayit. Nah ini maksimal ya. Nah sehingga kalau seandainya si mayit ini berwasiat untuk dibangunkan masjid dan madrasah, nah tanpa menyebutkan, nah berapa nilainya, apakah sepertiganya, apakah seperempatnya, atau lain sebagainya, nah maka bisa dibangunkan masjid dan madrasah yang sifatnya itu keumuman yang biasanya seperti apa, nah itu sudah cukup sebenarnya. Jadi, ya. Dibangunkannya tuh dari buah batu, dibangunkan di kampung gitu. Ya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan keluarganya ini hari-hari jadi dapat untung lagi gitu. Enggak sesuai dengan amanatnya. Di amanatnya di mana? Bangunkan, misalkan masjid, madrasah di tempat ini. Lakukan sesuai dengan amanatnya. Sudah. Enggak, yang penting dibangunkan masjid dan madrasah. Nah, kalau misalnya sifatnya umum, boleh di mana saja. Ya, pertanyaan itu jadi punya untung gitu sadaran ini keluarga ini teh. Ya jelas tadi kalau seandainya si pewaris ini dia mewasiatkan yang sifatnya umum, pokoknya masjid, bangunkan masjid dan madrasah. Nah kalau sebutkan ukurannya oleh si ada ukurannya misalnya sekian atau menampung jamaah sekian, maka tunaikan. Nah kalau seandainya lebih dari sepertiga maka maksimal sepertiga, tapi kalau kurang sepertiga maka sisanya bisa dibagikan lagi kepada ahli warisnya. Ya jadi dilihat kepada wasiatnya bagaimana, apakah sifatnya umum bangunkan masjid dan madrasah. Berarti kalau seperti itu bangunkan masjid dan madrasah secara keumuman saja. Nah yang umum, yang golibnya masjid bagaimana layaknya, kemudian madrasah bagaimana layaknya. Ya tapi kalau seandainya dia mengamanahi ukurannya sekian ukuran sekian, tunaikan dari harta warisnya maksimal sepertiganya. Itu harta waris. Berarti yang sisa tadi nggak masalah ya? Sisa tadi ya kalau seandainya apa namanya sudah terbangunkan masjid dan madrasah, ya sudah nggak apa. Nah bagian ahli waris ya. Masalah gitu ya? Iya, insyaAllah. Cuman? Kalau misalnya tadi, ternyata tanah yang kosong itu dengan masjid, dengan madrasahnya itu, sudah kurang dari sepertiga yang ditinggalkan? Nggak apa-apa. Seperti itu maksimal. Oh, maksimal. Nah, ketika bahkan, ada keberatan dari ahli waris, kapanpun boleh di... Bahkan, lebih kalau bagus katanya, yang bagus kurang dari sepertiga. Kalau wasiat itu. Nah, tapi maksimal kalau mau, sepertiga. Ya. Kalau ini kan kalau orangnya hidupnya pas-pasan, ada larangan nggak untuk tidak boleh wasiat? Nah, jadi dia dahulukan ke ahli warisnya. Nah, dikarenakan berdasarkan sabda Nabi SAW. Nah, wang sadara agni'a khairun. Engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, dengan harta waris yang tinggalkan, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, meminta-minta kepada manusia. Ya. Ini pun diambil dalil oleh para ulama, kalau sana harta warisnya itu pas-pasan, gak usah wasiat. Nah, bukan tapi harta tersebut biar menjadi harta waris untuk ahli warisnya, supaya mereka nggak sampai miskin, cari apa minta-minta kepada manusia yang lainnya. Barokallahu fiik. Ya, fi ya, insyaallah. Saya lagi. Yang tadi yang waktu kehamilan maksudnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah, yang 2 tahun itu pernah baca dan 3 tahun itu pernah baca. Kalau 3 tahun Ibnu Mundhir. Ya, kalau 2 tahun Hanafiyah. Ya, kalau Hanabiyah dan Syafi'iyah 4 tahun. Ini berdasarkan yang didapati pernah ada orang yang hamil sama 4 tahun. Ya. Pas lahir-lahir sudah gigi. Ya. Tapi memang pernah ada. Pernah ada. Coba lihat di apa namanya Ibnu Katsir itu. Nah, Abidaya wa Nihaya. Pernah dapatkan demikian. Nah, ada sebagian ada yang dinamai Dohak. Ada Imam Dohak. Sebagian mengatakan ketika lahir senyum. Dohak kan tawa sih. Jadi sebagian yang mengatakan demikian. Ada sebagian yang lahir sudah ada giginya. Lama di perut ibunya mungkin. Dulu kan gak ada cesar, kalau sekarang kan ada gak cesar, gampang. Lebih dari 30 atau 8 bulan atau lebih dari 40 hari atau minggu, cesar sekarang gampang. Dulu gak ada cesar ya? Sabrona. Kalau begitu. Ya, ya, Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim,